بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Sudah disinggung tadi bahwa pendalilan-pendalilan ahlul ahwa berkisar pada beberapa perkara. Yang pertama, menyimpulkan dengan akalnya dulu baru cari dalil, sehingga dalil bagi mereka hanya pembenaran apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, mereka mengambil ayat yang berbicara tentang orang kafir kemudian diterapkan kepada kaum muslimin. Yang ketiga, mereka memotong-motong ayat yang seharusnya berkait dengan ayat-ayat sebelumnya atau dengan ayat-ayat sesudahnya, mereka potong sehingga bisa diseret maknanya kepada makna-makna lain. Barakallahu fiikum. Itu semua adalah model-model pendalilan ahlul ahwa. Wa haula idullan yakumuna 'ala man mata wa huwa 'ala kabiratin fa huwa mukhalladun fin nar. Orang-orang sesat ini dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah menghukumi orang-orang yang mati di atas dosa besar sebagai orang yang kekal dalam neraka, walaupun muwahhid, walaupun dia bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan fi tauhidih, walaupun memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah, walaupun beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan beriman pada yaumil akhir. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengeluarkan zakat, kalau dia berbuat dosa, dianggap kekal dalam neraka. Walaupun yasumu wa yahujju wa yut'imu ta'am, walaupun dia berpuasa, haji, dan memberi makan pada orang miskin, tetap kalau dia berbuat dosa dikatakan kekal dalam neraka. Disinilah kesesatan haula'ir rawafid. Dan ini ekstrem kanannya atau ekstrem kirinya. Ekstrem yang sebaliknya, muqabilu haula'ir rawafid, kata Syarabi, dan lawannya mereka, ekstrem yang sebaliknya, adalah rawafid, syiah rafidah, dan gulat as-sufiyah, gulat as-sufiyah, kaum sufi ekstrem, ibadul qubur, para penyembah-penyembah kuburan. Mengapa mereka ekstrem sebaliknya? Karena golongan tadi mengingkari syafaat, golongan yang ini ghulaw fi syafa'ah, gulu, ekstrim, berlebihan dalam berbicara tentang syafaat. Falam yafhamu muradallah wa murada rasulihi minha. Mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah, tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah ketika berbicara syafaat. Wa ghafalu an syurutiha. Mereka lalai, tidak mengetahui syarat-syaratnya. Pokoknya para nabi, orang saleh, para wali memiliki hak syafaat. Dan mereka hanya memahami secara lughatan, secara bahasa. Mereka bisa membela. Titik. Tidak berbicara syarat. Tidak berbicara syarat bagi yang memberi dan syarat bagi yang diberi. Pokoknya wali-wali Allah bisa membela. Oleh karena itu, mereka berduyun-duyun datang ke kuburan wali dan memanggil, ya wali Allah, belalah aku nanti di sisi Allah. Aku meminta pembelaanmu, ya fulan, ya allan, ya syaikh, ya maulana. Siapa? Rawafid Syiah yang memanggilnya, ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Bukan berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada Husain. Bahkan ketika mereka tawaf mengelilingi kuburan, seperti kaum muslimin tawaf mengelilingi Ka'bah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, mereka berkata labbaik ya Husain labbaik, sambil mengelilingi kuburannya, meminta syafaat, meminta pembelaan dari Al-Husain. Ghafalu aw bi'ibaratin asah yataghafalu. Mereka lalai atau berpura-pura lalai, tidak tahu syarat-syarat syafaat. Fatarahum yastashfi'una ilallahi birrasul wabil awliya wal amwat. Akhirnya mereka meminta pembelaan syafaat di sisi Allah dengan Rasul, dengan para wali, dengan orang mati di dunia ini. Wa yataqiduna anna hadzal istishfa' yanfa'uhum, dan mereka mengira istishfa' yang mereka lakukan akan bermanfaat. Tenang saja, kita akan dibela oleh wali fulan. Tiap hari kita datang minta, belalah kami, belalah kami. Ya kalau engkau pengen pembelaan, berikan sesuatu dong. Siap. Ditinggikan kuburannya, diberi kubah, diberi kembang 7 warna, dijaga, dihormati, terus dibacakan surat Yasin, dibacakan surat Al-Baqarah di kuburannya, supaya dia membela kita nanti yaumul qiyamah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dikira oleh mereka nanti yaumul qiyamah itu seperti di pengadilan. Seperti di pengadilan dunia. Ada hakim, ada pembela. Wah, kita bayar pembela, nanti mereka akan bela kita. Tidak seperti itu nanti yaumul qiyamah. Enggak akan ada yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan juga enggak akan ada yang bisa diberi syafaat kecuali dengan keridhaan Allah. Ini yang mereka lupakan. Yang tadi ekstrem kanan, yang ini ekstrem kiri. Kalau yang tadi ekstrem kiri, ini ekstrem kanannya. Ekstrem yang bertolak belakang. وَيَتَقِدُونَ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ. Mereka mengira itu bermanfaat. وَأَنَّ اللَّهَ يَقْبَلْ شَفَاعَتِهِمْ وَيُحَقِّقْ مَطَالِبِهِمْ. Mereka mengira Allah SWT akan menerima syafaatnya nanti dan akan mewujudkan keinginan mereka, permintaan mereka. وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى مَا شَرَطَهُ اللَّهُ. Mereka tidak memperhatikan apa yang Allah syaratkan. Tidak memperhatikan apa yang Allah syaratkan di dalam kitabnya Al-Quran, atau yang disyaratkan dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang diterimanya syafaat. Wa huwa ma nassat alaihi al-ayatul kathirah, yaitu yang sudah disebutkan secara nas di dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa huwa annahu la yashfa ahadun indallah illa min ba'di idnihi, yaitu tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. wa annahu, dan bahwasanya la budda minar ridha anil mashfu', bahwasanya harus ada keridhaan bagi yang diberi syafaat. Fala yastati'ul malaikatu, maka malaikat sekalipun enggak akan bisa tanpa dua syarat itu. Al malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang didekatkan di sisi Allah. Walal anbiya wal mursalun, tidak pula para nabi yang diutus. Tidak bisa mereka yashfa'u fi ahadin, enggak bisa memberikan syafaat pada siapapun, seorang pun, illa min ba'di idnillah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Rabbus samawati wal ard. Wa kaifa ya'lam ha'ula'i dhalun anna Allah ya'dan liman yastashfi'una bihim. Kemudian kalau kita terapkan dua syarat ini pada mereka yang berduyun-duyun datang ke kuburan kemudian minta pembelaan ya wali Allah. Pertama, apakah mereka yakin si mayit yang dikubur ini adalah benar-benar wali Allah yang diizinkan untuk memberikan syafaat? Itu satu. Bahwa dia sok tahu. Mereka sok tahu. Wah, ini kan wali Allah. Kata kamu wali Allah. Belum tentu di sisi Allah sebagai wali Allah. Apalagi kalau diceritakan kehidupannya, wallahu ta'ala a'lam, benarkah beritanya bahwa dia tirakatan di pinggir sungai sampai lumutan, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, apa syariatnya? Kalau iya seperti itu, dal, bukan waliullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi wali yang disalahkan oleh wali lain. Wali yang katanya diperangi oleh wali lain. Sama-sama wali songo. Sampai dihukum dengan hukum mati. Syekh Siti Jenar. Oleh wali-wali sendiri loh. Kata mereka. Sekali lagi saya katakan saya tidak tahu kisahnya. Katanya konon. Mengapa? Sampai dikatakan kafir dan dihukum mati. Karena menyatakan aku adalah Allah. Qunibidina azzakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ini barakallahu fikum. Apakah kamu yakin yang kamu minta syafaatnya dia benar-benar wali? Belum tentu. Kalau ia benar ternyata dia waliullah yang diberi hak syafaat. Yang kedua, kamunya, apakah kamu diizinkan mendapatkan keridhaan untuk mendapatkan syafaat? Belum tentu juga. Apalagi kamu minta pada kuburan. Berarti lakukan kesyirikan, rusak tauhidnya. Berarti syarat kedua hilang. Karena yang diridhai adalah ahli tauhid, bukan ahli syirik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka adalah orang-orang yang merasa tahu atau sok tahu bahwa orang-orang itu akan diberi syafaat. Diberi izin syafaat. Dan merasa yakin kalau dirinya pantas dikasih syafaat. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaqifu inda hadzal hadd. Bahkan mereka tidak berhenti di situ. Syiah Rafidah dan Sufi ekstrim, karena Sufi macam-macam jenis-jenisnya, sehingga Syekh Rabi menyebutkan dengan gulat as-Sufiyah. Gulat artinya gulu yang ekstrim, Sufi yang ekstrim. Mereka tidak berhenti ila hadal had, lam yaqifu inda hadal had, enggak berhenti di sini, bahkan lebih dari itu. Tajawazahu ila du'aihim wal istighatsati bihim, bukan hanya meminta syafaat, malah berdoa kepada si mayit, berdoa kepada si mati, berdoa kepada yang sudah dikubur sekian ratus tahun yang lalu atau sekian puluh tahun yang lalu. Bukan lagi mengatakan belalah aku, berikan syafaat, beda isinya. Aghithni, aghithni istighatsah. Aku meratap kepadamu, tolong aku, tolong aku. Yang seperti ini barakallahu fikum, kepada nabi saja enggak boleh, apalagi selain nabi. Kepada nabi enggak boleh. Dia menyatakan, ya Rasulullah, aghithni, aghithni, ya Rasulullah, azayadi, ini tanganku, gapailah tanganku. Kalau engkau tidak menggapai tanganku, ya zallatal qadami, kami akan tergelincir, kami akan masuk neraka. Kalau engkau tidak menolongku. Kok bukan Allah yang disebut, tetapi makhluk. Rasulullah SAW, semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul, tetap bukan Tuhan. Bukan jelmaan Tuhan. Bukan satu yang tiga, tiga yang satu seperti Nasrani. Tidak. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka lebih dari itu, mereka bahkan berdoa kepada orang mati, berdoa kepada para wali, berdoa kepada makhluk, fi syiddati wal raha. Fi syiddati wal raha. Raha ketika kemudahan, wa fi syiddah dalam kesusahan. Kalau musyrikin jahiliyah, ketika kesusahan saja. Ketika mereka berada di lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang dan badai, da'ullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Ikhlasnya hanya kepada Allah saja. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sudah selamat di daratan, mereka berbuat syirik lagi. Berarti ketika susah, mintanya pada Allah SWT. Musyrikin jahiliyah agak lebih cerdas. Dari sisi mana? Agak lebih cerdas. Mereka menganggap Tuhan, ada Tuhan besar dan Tuhan kecil. Musyrikin menganggap ada Tuhan besar, Tuhan kecil. Kalau sedang kesusahan di lautan, jangan minta sama yang kecil, minta sama yang besar, kata mereka. Maka mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah saja. Murni, tidak minta pada yang lain. Ketika diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, datang lagi ke berhalanya. Datang lagi ke kuburan Lata, datang lagi ke pohon keramat Uzza, datang lagi ke tempat-tempat keramat yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ikhwan bidin a'azakumullah, mereka membedakan Tuhan-Tuhan tadi sebagai Tuhan kecil, sedangkan Allah Tuhan besar. Sebagaimana talbiyah yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, kana jahiliyah, bahwasanya jahiliyah ketika bertalbiyah, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, enggak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka, tapi mereka enggak memiliki engkau. Dibedakan oleh mereka. Allah memiliki tuhan-tuhan kecil tadi, tapi tuhan-tuhan kecil ini tidak memiliki Allah Taala. Tetap yang paling besar adalah Allah. Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musyrikin hari ini di tengah lautan, di tengah badai, mereka justru memanggilnya bukan Allah, memanggilnya ya Habib Fulan, ya Habib Fulan. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Jamil Zainu, pernah terjadi orang yang seperti itu. Kata beliau, sungguh aku heran pada mereka. Mereka memanggil, sebut namanya tapi saya lupa, Habib siapa gitu, dipanggil. Bukan manggil Allah, manggilnya Habib. Apakah dia sami'un, alimun, qoribun, mujibu da'awat? Apakah orang mati tadi yang dianggap wali tadi maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa? Astaghfirullah. La yaqifu inda hadzal had. Bal tajawazahu ila du'aihim wal istighatsati bihim min dunillahi fir raqa wa fi syiddati akthar, bahkan dalam kesusahan lebih banyak lagi. Hatta inna ba'dahum yansallah, hingga sebagian mereka melupakan Allah sama sekali. Wa yastaghitsu bil awliya, beristighwasanya kepada wali, walau kanu ala bu'di alafil amyal, walaupun jaraknya, jauhnya sekian ribu mil. Di tengah lautan, lautannya laut mana tidak tahu. Sedangkan walinya yang mereka anggap sebagai wali, diaman sana. Dipanggil-panggil di tengah lautan. Beribu-ribu mil jauhnya. Ala i'tiqadi annahum yasma'una wa yastajibuna lahum. Berarti mereka meyakini wali-wali tadi mendengar. Maha mendengar. Wa yastajibun, bisa mengabulkan doa. Wa yunfidunahum minasyada'it wal kurub, mereka meyakini bahwa wali-wali tadi bisa menghilangkan kesusahan, bisa menghilangkan musibah. Wa nasu qaulallahi ta'ala, mereka lupa kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka lupa tentang ayat ini yang kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah padahal enggak mungkin bisa mengabulkan baginya sampai hari kiamat, enggak mungkin bisa mengabulkan. Wa idza husyira an-nas kanu lahum a'daan, bahkan sebaliknya, bukan hanya tidak mengabulkan, tapi nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, lahum a'da, mereka menjadi musuh. Yang diminta untuk membela, yang sampai beristighosah kepadanya agar dibela, ternyata jadi musuh. Ternyata jadi musuh. Kanu lahum a'daan. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari penyembahan-penyembahan mereka yang dikubur tadi, mengingkari yang berdoanya. Kenapa kamu mintanya pada saya? Saya bukan siapa-siapa, saya makhluk, saya hamba, saya manusia. Diingkari para penyembah tadi, bukannya membela malah menyalahkan. Kamu yang mengajarkan kesyirikan, kamu yang mencontohkan kesyirikan, kamu yang sesat, kamu yang kufur, dan seterusnya. A'da, saling bermusuhan. Fahakamallah ala man da'a ghairahu bi annahu adallan nas. Ayat ini menghukumi siapa yang berdoanya kepada selain Allah, siapa yang memohonnya, beristighosahnya kepada selain Allah, adallan nas, sesesat-sesat manusia. Lihat awal ayatnya, wa man adallu, siapa yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, yang enggak mungkin bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Bahkan nanti yaumul qiyamah justru saling bermusuhan, saling salah menyalahkan. Berarti merekalah adallan nas. Wa tabara du'a ghairihi ibadah, dan Allah anggap bahwasanya doanya mereka kepada kuburan tadi, doanya mereka kepada wali-wali tadi sebagai ibadah. Di mana itu didapatkan? Di akhir ayat yang kedua. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadatan mereka mengingkari, kufur, mengingkari. Apa ibadah yang dilakukan? Doa tadi. Allah sebut doa sebagai ibadah. Di awal disebutkan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka enggak akan mengabulkan, dan nanti yaumul qiyamah akan mengingkari ibadah mereka, akan mengingkari doanya mereka. Doa tadi disebut oleh Allah dengan ibadah. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadatan mereka mengingkari. Ya'ni yatabarra'un, mereka akan berlepas diri, saya enggak ikut-ikutan. Saya tidak nyuruh kalian, saya enggak perintahkan kalian. Wa bayyana annal mad'uwin, dijelaskan di ayat tadi bahwa al mad'uwin, yang dimintai syafaat, orang-orang mati yang dimintai dengan berbagai macam doa, yatabarra'una mimman yad'uuhum min ahli dhalal, justru berlepas diri dari orang yang menyerunya dari ahli dhalal. Wal ayatu fi hadzal babi ma'rufatun lada ahli nahi wa ahli nuha. Barakallahu fikum. Ayat-ayat yang seperti ini dalam bab ini ma'rufah, sangat dikenal, sangat diketahui, lada ahli nuha, bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan pemandangan, bagi orang yang memiliki kecerdasan, bagi orang yang memiliki hati yang bisa memahami. Itu nuha. ulin nuha. Walam yaktafi ahlu dhalali bidhalik. Dan tidak cukup hanya sampai situ. Balzadu, bahkan bertambah lagi. Ala dhalik, atas yang demikian. Wa atiqadihim annal awliya li'alamunal ghaib. Bahkan mereka meyakini wali-wali tadi tahu yang gaib. Wa yatasarrafuna fil kaun, dan bisa ikut campur dalam urusan alam semesta. Akhwan fillah a'azzakumullah. Dan itu sebagian sufiyah mengajarkan dan menyuruh. Siapa yang haji dan berkumpul di Arafah, jangan lupa. Di sana berkumpul pula para aulia, para nujaba, para aqtab di Arafah. Maka kesempatan kalian untuk meminta kepada mereka syafaat, kesempatan kalian untuk berdoa kepada mereka, minta pembelaan, minta perlindungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Diajarkan terang-terangan. Seperti dinukil di dalam kitab Fadhail A'malnya Jamaah Tabligh. Maaf saya sebut. Memang kenyataannya demikian. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Mereka meyakini bahwa para aulia, para nujaba masih bisa berbuat, masih bisa bergerak, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa begini, masih bisa begitu. Seperti Tuhan. Loh, jadi apa maknanya mati? Oh, mereka tidak mati. Sebagaimana Allah katakan, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Iya betul ada kalimat ayah, tapi inda rabbihim bukan kehidupan dunia, kehidupan di barzakhnya sana. Mereka anggap ini karomah. Karena karomahnya pada para wali, mereka masih bisa berbuat, mereka masih bisa mendengar, mereka masih bisa berhubungan dengan orang hidup, mereka masih, dan mereka bisa mengabulkan permintaan kalian. Ini barakallahu fikum, zadu ala dhalik. Pertama, minta syafaat. Kedua, berdoa dengan berbagai macam permintaan-permintaan. Ketiga, meyakini bahwa para wali tadi ikut campur dalam menentukan takdir-takdir baik dan buruk. Kisahnya seperti dongeng. Seperti kisah di dalam kitab Manaqib Abdul Qadir Jailani. Seperti dongeng, seperti film kartun. Malaikat mencabut nyawa muridnya tanpa izin Abdul Qadir Jailani. Dikejar, terbang. Kenapa engkau matikan dia? Belum izin aku. Aku diperintahkan oleh Allah, tetapi harus izin aku. Akhirnya tarik-tarikan keranjang ruh. Tarik-tarikan tumpah keranjang ruh tadi. Maka pada hari itu semua yang mati hidup lagi. Ya apa ya? Dongeng apa bukan? Beliau rahimahullah makan ayam, buang tulangnya. Tulangnya hidup lagi jadi ayam lagi. Kalau itu karomah masih mungkin. Tetapi kalau mengatur takdir baik, takdir buruk sebagai karomah, enggak mungkin. Kenapa? Itu urusan Allah. Berarti engkau menjadi Tuhan sebagai karomah. Karomahnya apa? Karomahnya jadi Tuhan. Bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Ini jelas enggak mungkin, mustahil. Ditambah lagi, Rasulullah saja enggak gitu kok. Rasulullah SAW yang paling mulia dari makhluk, dari manusia. Tidak seperti itu. Satu lagi, apakah orang mati masih bisa yatasarraf? Rasulullah SAW saja tidak yatasarraf. Tidak berbuat, tidak berbicara, tidak. Ketika sudah wafat, selesai. In qata'a amaluhu, terputus amalannya. Apakah ada selain Rasul yang bisa? Walaupun mati, tapi dia masih tetap bisa berhubungan dengan orang hidup? Tidak ada. In qata'a amaluhu, itu hadisun sahih. Kembali kepada kita. Karena dianggap yatasarrafuna fil kaun, faja'alu lillahi syuraka, maka mereka menganggapnya wali-wali tadi adalah sekutu-sekutu Allah, wa andadan, tandingan-tandingan Allah yang disamakan dengan Allah dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam rububiyahnya, dalam pengaturan alam semesta. Wa kaunil ladzi farada subhanahu wa ta'ala bi khalqihi wa tadbirihi, dalam perkara yang merupakan urusan Allah sendiri satu-satunya, yaitu mengatur alam semesta, menganggap bahwa wali pun ikut dalam mengatur alam semesta. Mereka juluki wali kutub. Fakam aradu bijahlihim wa dalalihim min ayati tauhidil bayyinat, berapa banyak mereka menentang karena kebodohannya, karena kesesatannya. Mereka menentang ayat-ayat Allah yang berbicara tentang tauhid. Wal bayyinat, dan penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang, adalah ala wujubi ifradillah. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang menunjukkan wajibnya mengesakan Allah dalam rububiyah, yang memiliki alam semesta Allah satu-satunya, yang mengatur alam semesta Allah satu-satunya, yang menentukan takdir baik takdir buruk Allah satu-satunya. Ini yajib ifraduhu bi ayatin katsirah, ditunjukkan dengan sekian banyak dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Wa bi kulli anwa'i ta'dhimi wal ijlal, yang memerintahkan kita untuk mengagungkan Allah dengan berbagai pengagungan, penghormatan, wal ijlal, meninggikannya setinggi-tingginya. Inna ahla dhalali la yadhunnuna anna syafa'ata sahla wa annaha bi'aidi man yashfa'una lahum. Orang-orang sesat ini mengira bahwa syafaat itu gampang, dan itu hanya ada di tangan-tangan manusia, di tangan-tangan mereka para pemberi syafaat, sehingga kalau kita bisa dekati dia, kita bisa mendapatkan pembelaan. Kayak di dunia, ini pembelanya siapa? Oh, si fulan. Gampang, nanti kita dekati saja. Pak, khair pak, sehat pak, saya punya ini pak, mau minyak wangi? Dah, pokoknya deketin aja. Pak, nanti jangan lupa sebelah saya pak ya. Apa bisa yaumul qiyamah seperti itu? Mereka anggap salah. Mereka anggap gampang seperti di dunia. Yang penting kita membuat pendekatan-pendekatan pada kuburan orang soleh, nanti dia akan membela kamu. Kamu berikan kepada kuburannya segala macam pemberian-pemberian. Orangnya sudah mati. Mau berikan uang enggak diterima. Memberikan hadiah mobil juga enggak diterima. Memberikan rumah mewah juga enggak diterima. Sudah mati. Berarti apa yang diberikan? Mikir mereka. Ya sudah, kuburannya aja kita bangunin. Semakin tinggi, semakin bagus. Marmernya beli yang paling mahal. Merasa ingin memberi supaya dia bela saya nanti. Apakah bisa membeli syafaat dari makhluk? Padahal lillahi syafa'atu jami'an. Padahal syafaat seluruhnya milik Allah, bukan milik makhluk. Walam ya'lamu annaha amrun sa'uba. Mereka tidak tahu bahwa syafaat itu perkara yang sangat susah, sangat sulit. Para anbiya saja mundur pada syafaatul uzma. Mereka menyatakan, minta sama orang lain, minta sama yang lain. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Inna Allah qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu qat wa lan yaghdab mithlahu ba'dahu qat. Allah telah murka dengan kemurkaan yang gak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Berarti sedang murka di puncak kemurkaannya. Siapa yang berani untuk memberikan pembelaan-pembelaan? Siapa yang berani berbicara di hadapan Allah, ya Allah kasihanilah si fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sa'uba wa yajum anha hatta ulul azmi. Yahjum, hajama, artinya mundur. Mundur daripadanya, tidak mampu hingga ulul azmi sekalipun. Nabi Musa, Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Fabil idafati ila ma salafa minan nusus, ditambah lagi dengan apa yang lewat dari nas-nas, dari dalil-dalil penjelasan tentang sulitnya, susahnya untuk memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah. Enggak akan ada yang berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah yang mengizinkan. Rasulullah sallam ketika berkata ana laha, apakah langsung memberikan syafaat? Apakah langsung menyatakan ya Allah kasihan mereka? Tidak ada. Beliau sujud memuji dengan segala macam pujian. Bahkan dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu. Tidak memberikan syafaat, tetapi memuji Allah, sujud di hadapannya sampai Allah yang izinkan. Sampai Allah yang mengatakan ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tushaffa'. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah akan diberi, berikan syafaat akan Allah berikan syafaat. Baru berani mengatakan ummati, ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Wa nasuqun nas al-ati. Dan sekarang kata Syekh Rabi, saya akan bawakan nas berikut ini, dalil yang berikutnya. Masalahnya hadisnya panjang, kalau masuk kita masuk ke lautan. Iya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.